Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita mengulang sedikit kemarin pembahasan tentang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hubungan iman dengan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau yang dicetakan Arab halaman 35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun, wa taubatu ma'rudatun ba'du. Tidaklah orang yang berzina ketika dia melakukan perbuatan zina dia dalam kondisi mukmin. Tidak pula orang yang mencuri ketika dia sedang mencuri dia dalam kondisi mukmin. Dan tidak pula orang yang minum khamr ketika minum khamr dia dalam kondisi mukmin. Wa taubatu ma'rudatun ba'du. Sementara taubat selalu dibuka setelahnya. Hadis sahih riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sehingga hadis ini memenuhi standar muttafaqun alaih dengan ijma' ulama. Karena ada tiga perawi yang meriwayatkan hadis ini, Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Dan istilah muttafaqun alaih itu ada khilaf. Pendapat pertama mengatakan hadis bisa disebut berstatus muttafaqun alaih ketika diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim saja. Dan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua, hadis bisa disebut dengan gelar muttafaqun alaih jika terpenuhi tiga perawi, Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Dan ini pendapat Majduddin Abdussalam Ibnu Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nama beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Dan Abdissalam yang terakhir ini adalah penulis kitab Muntaqal Ahbar yang disyarah oleh Asy-Syaukani menjadi Nailul Autar. Beliau memiliki standar sendiri, muttafaqun alaih harus diriwayatkan oleh tiga imam, Ahmad, Bukhari dan Muslim. Kemudian ulama berbeda pendapat terkait menyikapi hadis ini. Sehingga hadis ini termasuk di antara hadis yang istashkala fihil ulama, yang menjadi perbedaan atau menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Baina antara mereka yang menafsirkan dan mereka yang tidak menafsirkan. Ada sebagian yang tidak mau menafsirkan. Sehingga ketika mereka membawakan hadis ini, mereka menggunakan prinsip sebagaimana prinsip umum ahlu sunnah ketika melihat ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ammiruha kama ja'at. Ammiruha kama ja'at. Biarkan saja apa adanya. Sehingga kita baca teksnya dan kita terjemahkan sesuai dengan teksnya dan biarkan apa adanya. Tidak perlu dimakna-maknai dengan makna yang lain. Seperti contohnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak beriman sampai kalian bisa bersikap yang terbaik untuk orang lain sebagaimana kalian suka untuk disikapi yang sama oleh orang lain. Sebagaimana kamu ingin disikapi sopan oleh orang lain, maka bersikaplah sopan kepada orang lain. Sebagaimana kamu ingin disikapi jujur oleh orang lain, maka bersikaplah jujur kepada orang lain, dan seterusnya. Berarti kalau ada orang yang menipu, padahal dia tidak ingin ditipu, konsekuensinya tidak beriman kalau melihat teks hadis ini. Maka para ulama mengatakan, kita tidak mengatakan demikian, namun baca teks hadis ini sesuai apa adanya. Ammiruha kama ja'at. Itu prinsipnya. Dan di antara yang berprinsip demikian adalah Imam Ahmad dan Sufyan Ats-Tsauri. Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Mar'i, beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad dan Sufyan Ats-Tsauri tidak menafsirkan hadis ini sebagaimana mayoritas ulama. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas ulama, mereka menafsirkan hadis ini dengan aneka tafsir yang dulu pernah kita sampaikan. Di antaranya ada yang menafsirkan bahasanya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ketika orang itu berzina, tidaklah dia dalam kondisi beriman, maknanya adalah imannya itu lemah. Ada juga yang menafsirkan imannya lepas sesaat. Ada juga yang menafsirkan imannya tenggelam. Ada yang menafsirkan tidaklah beriman, maksudnya adalah tidak mungkin orang berzina meyakini bahasanya zina itu halal kecuali orang yang tidak beriman. Dan aneka tafsir yang kemarin sempat kita singgung. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena itu kesimpulannya, wallahu taala alam, hadis ini kita terima teksnya, sementara untuk maknanya mukhtalafun bainal ulama. Kemudian kita kembali kepada permasalahan pentingnya mengagungkan Allah, yang ini merupakan sebab terbesar seorang hamba bisa menghindari maksiat. Qala al-musannifu hafizahullah Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani mengatakan, annal khalqa law 'azzamullaha ma asyraku bihi syai'a. Ketika makhluk itu mengagungkan Allah, maka mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Idzil khairu kulluhu biyadih. Karena semua kebaikan ada di tangan Allah. Fa kaifa yalja'una ila ghairi? Sehingga bagaimana mungkin dia justru malah mencari yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah taala, padahal Allah telah berfirman, wa in min syai'in illa 'indana khaza'inu. Tidak ada satu apapun kecuali di sisi kami khaza'inuhu, perbendaharaannya. Maka orang yang kaya, kekayaannya Allah yang menguasai. Orang yang sehat, kesehatannya Allah yang menguasai. Maka segala sesuatu khaza'innya, perbendaharaannya Allah yang menguasai. Sehingga benda A bisa berfungsi, Allah menghendaki untuk berfungsi. Maka orang tidak boleh iltija' kepada selain Allah, sementara dia paham bahasanya hanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menguasai segalanya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengambil sebab. Kemudian beliau mengatakan, li'anna syarra kullahu madfu'un anhum bi quwwatihi wa qahrihi wa jabarutihi. Karena keburukan, karena semua bentuk keburukan itu bisa dihalangi dengan kekuatan Allah, dengan qahr Allah, dengan kuasa Allah, dan dengan paksaan, maksudnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan jabarut Allah. Allah taala berfirman, alaisallahu bikafin 'abda wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi apapun yang dibutuhkan oleh hambanya, sementara mereka, orang-orang musyrikin, menakut-nakutimu dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kita perhatikan, orang mukmin mengatakan alaisallahu bikafin 'abda. Bukankah Allah yang mencukupi? Kita tidak perlu takut karena Allah yang mencukupi. Sementara orang musyrik mengatakan wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Mereka menakut-nakutimu wahai Muhammad dengan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Maksudnya begini, setiap perbuatan kesyirikan itu pasti dibangun di atas prinsip rasa takut. Dibangun di atas prinsip kualat, waspada, hati-hati, nanti tidak serba kualat. Sehingga orang mengagungkan sosok yang disembah selain Allah itu karena masalah takut kepada sosok ini. Kamu kalau tidak ngajeni, wah nanti uripmu susah, nanti kamu kualat dan seterusnya. Maka tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang musyrik. Nah dulu ancaman seperti ini diberikan kepada kaum muslimin, para sahabat. Awas Muhammad, kalau sembrono sama Lata dan Uzza, maka nanti hidupmu susah, hidupmu kualat. Abu Bakar, Umar juga, para sahabat yang lainnya mendapatkan ancaman yang sama. Kalau mereka tidak menghormati sesembahan Tuhan-Tuhan kami, maka nanti hidup mereka akan kualat. Lalu dijawab oleh Allah, alaisallahu bikafin abda. Bukankah Allah yang mencukupi kebutuhan hambanya? Kenapa perlu takut dengan mereka? Ya. Sehingga ayat ini merupakan jawaban bagi ketakutan orang-orang musyrikin disebabkan karena mereka mengagungkan Tuhannya. Walau azzamal khalqu rabbahum lasakanatil khasyatu qulubahum. Ketika seorang hamba, seorang makhluk itu mengagungkan Rabbnya, maka rasa takut akan mengendap dalam hatinya. Hatta la tara minhum asiyan. Sehingga engkau tidak akan melihat mereka berbuat maksiat. Idh khasyatullahi tahulu bainahum wa baina muwaqa'ati sakhatihi. Karena rasa takutnya kepada Allah akan menghalanginya, akan menghalangi dirinya dengan perbuatan yang bisa mengundang murka Allah. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau pernah mengatakan, innal khasyata antakhshallaha hatta tahula khasyatuka bainaka wa baina ma'siyatik. Sesungguhnya hakikat dari khasyah, hakikat dari rasa al-khasyah yang dipuji oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang bisa takut kepada Allah hanyalah para ulama. Hakikatnya adalah engkau takut kepada Allah sampai rasa takutmu itu menghalangi dirimu dengan bermaksiat kepada Allah. Fatilkal khasyah, itulah khasyah yang sejatinya. Wa dzikru ta'atullah, zikir itu mengingat Allah. Faman ata'allaha faqad dzakarah. Karena itu siapa yang mentaati Allah, berarti hakikatnya dia berzikir kepada Allah. Siapa yang mentaati Allah, hakikatnya dia ingat Allah, berzikir kepada Allah. Wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir. Dan siapa yang tidak mentaati Allah, hakikatnya dia tidak berzikir. Wa in aktsarat tasbiha wa tilawatal Qur'an, meskipun ketika itu dia sedang memperbanyak tasbih dan membaca Qur'an. Misalnya dia zikir sambil nyanyi dangdut, ya, selawatan sambil lagu apa misalnya, maka dia sedang berbuat maksiat namun melantunkan kalimat-kalimat yang tidak selayaknya dilantunkan di tempat seperti itu. Karena hakikat dari zikir adalah ketika seorang hamba ingat Allah, kemudian dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi kalamihi hadha, ini perkataan siapa? Sa'id bin Jubair, murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dan beliau manusia yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj. Karena ketika Sa'id bin Jubair ini dibunuh oleh Hajjaj, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jangan engkau berikan kesempatan bagi dia untuk membunuh muslim setelah aku. Dan itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah itu Hajjaj yang terakhir, muslim yang terakhir dibunuh adalah Sa'id bin Jubair. Dan dalam perkataan Sa'id bin Jubair mengandung makna daqiqun, makna yang sangat dalam, yang bagi tanabbuhu lahu, yang layak untuk kita perhatikan. Bahwasanya seorang hamba tidak akan bermaksiat kepada Allah illa idza ghaba an qalbihi muraqabatullah, kecuali ketika hilang dalam hatinya perasaan diawasi oleh Allah. Wa dhahula an kaunillahi ma'ahu, dan dia lupa bahasanya Allah selalu bersamanya, mendengarnya, melihatnya. Wastaula alaihi tawaqanu nafsihi lil ma'siyah, sementara keinginan dirinya untuk bermaksiat telah menguasai dirinya. Wa shudda ilaiha qalbuhu shadda, dan menghalangi hatinya dari ingat Allah Ta'ala. Walakinnahu mata dzakara ittila Allahi alaihi intaha. Namun ketika dia mengingat bahwasanya Allah melihatnya, maka dia akan hentikan perbuatan jahatnya. Apalagi kalau ada orang yang sedang berbuat jahat, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, dan mereka menyangka bahwasanya mereka sedang berbuat maksiat. Syekhul Islam mengatakan begini. Potensi maksiat itu disebabkan karena dua sebab. Pertama amarah, yang kedua syahwat. Amarah bentuk maksiatnya lebih dominan seperti maksiatnya Yahudi. Hasad, dengki, benci, mateni. Dan semua bentuk yang semua muncul disebabkan karena takabur dan sombong. Berani kepada, misalnya kepada pemerintah. Istri berani kepada suami. Anak durhaka kepada orang tua. Itu karena masalah amarah. Yang kedua syahwat. Syahwat itu zina dan semua turunannya. Mengambil hak orang lain. Misalnya mencuri, ya. Kemudian apa? Nipu dan semua turunannya. Ini syahwat. Secara umum perbuatan maksiat dipengaruhi oleh dua hal ini. Dan amarah itu lebih susah disembuhkan dibandingkan syahwat. Meskipun di masyarakat syahwat lebih terkesan rendah dibandingkan amarah. Makanya kalau ada orang yang dia durhaka kepada orang tuanya, dibandingkan maling, mana yang lebih terhormat? Sama-sama tidak terhormat. Tapi masyarakat kita menganggap maling ini lebih rendah derajatnya dibandingkan durhaka kepada orang tua. Kita akan menganggap, wah, dia biasa-biasa saja, masih friend dengan kita. Tapi kalau ada maling, kita menghindarinya. Ya. Ada misalnya dai misalnya. Dia melakukan skandal terkait syahwat. Kemudian tersebar. Dengan dai yang melakukan pelanggaran melawan pemerintah. Mana yang kira-kira lebih dianggap terhormat? Ya. Sama-sama tidak terhormat ya. Yang satu mungkin dihargai orang, yang satu dilupakan semua orang. Padahal yang kedua itu lebih susah tobat dibandingkan yang pertama. Maksiat karena amarah itu lebih susah tobat dibandingkan maksiat karena syahwat. Sehingga orang kalau berbuat maksiat karena syahwat, misalnya semua turunan dari zina, semua turunan dari zina, itu lebih gampang tobat dibandingkan ketika dia berbuat maksiat karena amarah, menyakiti hati orang lain. Wah, itu dia merasa benar. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah. Menjaga gengsi, menjaga nama baik, alasannya. Padahal itu tipuan setan. Tapi dua-duanya maksiat. Makanya Yahudi lebih sangar dibandingkan Nasrani. Karena Yahudi itu maksiatnya lebih dominan pada dorongan amarah, dan Nasrani maksiatnya lebih dominan pada dorongan syahwat. Salah satu di antara dalil ini adalah orang Yahudi ketika wanita haid, maka istrinya dijauhi sejauh-jauhnya sampai dibuatkan gubuk suruh tinggal di situ. Sedangkan Nasrani ketika wanita haid, mereka melakukan apa? Hubungan badan. Sehingga Nasrani lebih dominan di syahwat, Yahudi lebih dominan di amarah. Tapi kekejaman Yahudi, mereka iri kepada kaum muslimin, hasadnya yang banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, karena itulah kita bisa perhatikan ketika seseorang berbuat maksiat, kemudian dia maksiat itu menghalangi dirinya untuk taat kepada Allah. Pada saat dia ingat Allah, bahwasanya Allah menyaksikan, maka dia akan berhenti. Ini biasanya lebih dominan ke syahwat ke maksiat karena syahwat. Bukan maksiat karena amarah. Amarah itu biasanya dipertahankan. Gitu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah mereka tahu bahasanya Allah melihat? Faqauluhu rahimahullah, faman ata'a Allah faqad dzakara. Perkataan Sa'id bin Jubair, siapa yang mentaati Allah hakikatnya dia ingat Allah. Yuridu bidzikri, yang beliau maksud dengan adzikri. Yang dimaksud dengan zikir di sini adalah aslu zikri wa asasuhu. Yang dimaksud di sini adalah zikir yang paling mendasar dan pondasi zikir, yaitu zikrul qalbi. Apa bentuk zikrul qalbi? Hatinya selalu merasa diawasi Allah. Saya bersama Allah, Allah mendengar saya, Allah melihat saya. Walladhi huwa akbaru ba'ithin ala ta'ah. Yang ini merupakan pendorong terbesar bagi seorang hamba untuk mentaati Allah. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Maimun bin Mihran rahimahullah, az-zikru zikran. Zikir itu ada dua. Zikrul lisani hasanun. Pertama adalah zikir lisan, dan ini satu kebaikan. Wa afdalu min dzalika, dan ada yang lebih baik daripada itu, yaitu ayyadhkurallaha al-abdu 'indal ma'siyati fayumsiku 'anha, yaitu ketika seorang hamba hendak berbuat maksiat lalu dia ingat Allah, lalu dia ingat Allah kemudian dia tinggalkan maksiatnya. Ya. Dan itulah dzikrul qalbi. Itulah dzikrul qalbi. Yang ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dzikru al-lisan. Dan bahkan bisa jadi ada orang yang melakukan zikrul lisan dalam keadaan dia sedang berbuat maksiat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya. Astag, coba itu lihat, itu lihat. Itu lihat, itu mulut mencela, mata menikmati. Malah diajak orang lain untuk melihat, coba itu lihat, coba itu lihat. Fa'adal amru fit ta'ati wal intihai 'anil maksiati ila ma'rifatillah. Maka masalah taat dan menghentikan kemaksiatan itu kembali kepada ma'rifatillah, seberapa jauh orang mengenal Allah. Wa muraqabatihi wa khasyatihi, seberapa sadar dia diawasi oleh Allah dan seberapa takut dia kepada Allah. Wa kullu dzalika min ta'dzimihi subhanahu, dan ini bagian dari semangat seorang hamba ketika mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bal innal mar'a la yastashiru azamatallahi fatasqutu ibadatuhu min ainihi mahma kathura. Bahkan seorang hamba ketika dia menyaksikan betapa besarnya keagungan Allah, sampai dia melihat semua ibadah yang dia lakukan jatuh nilainya di hadapan matanya. Sehingga dia merasa ibadah yang saya lakukan ini enggak ada apa-apanya, cuman sedikit, ya bisa saya hanya cuman seperti ini. Meskipun ibadah itu sangat banyak, sehingga dia tidak menganggap bahasanya ibadah itu syai'an fi jambillah, ada sesuatu yang sangat istimewa, ada sesuatu yang sangat dia banggakan di hadapan Allah. Karena dia melihat betapa agungnya Allah, sementara ibadah yang dia lakukan adalah ibadah yang masih sangat jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Fayadfa'uhu dzalika ilal ijtihadi fil ibadati. Sehingga ini mendorong dia untuk semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa ihsanihi, dan memperbaiki ibadahnya. Min ghairi qunutin wala ziyadatin 'alal masyru'i, namun tidak diiringi, tanpa diiringi dengan putus asa, dan tidak menambah dari apa yang melebihi dari yang diajarkan. Sehingga ketika orang dia sadar bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luar biasa keagungannya, ibadah dia, dia anggap remeh di hadapannya. Ibadah dia sendiri dia anggap remeh. Maka dia tidak akan merasa ujub dengan ibadah yang dia lakukan. Fata'ammal halal ladhina kabadu laylahum qiyaman lillahi ta'i'in. Kaifa khatamu ibadatahum bil istighfari min taksirihim wajilin. Kan itu renungan, Pak. Renungkanlah keadaan orang yang bersungguh-sungguh menghabiskan waktu malamnya untuk taat kepada Allah. Ketika mereka bersungguh-sungguh menghabiskan waktu malamnya untuk taat kepada Allah, mereka mengakhiri ibadahnya dengan beristighfar, disebabkan karena mereka merasa ibadahnya ini kurang dan dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Padahal mereka sudah tahajud. Dia tahajud, tahajud, tahajud. Di ujung tahajud, mohon ampun. Padahal ya, tahajud. Yang ini tidur, tidur, tidur, bangun tidur. Mohon ampun enggak? Astagfirullah, saya kebanyakan tidur. Dia bangun ketika azan subuh, tidak istighfar. Yang tahajud, ketika subuh, istighfar. Sehingga ada orang yang beribadah, selesai ibadah, dia merasa ibadahnya masih jauh di bawah harapan. Dia menganggap ibadahnya masih sedikit. Seperti yang Allah ceritakan di surat Adz-Dzariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka orang-orang saleh yang dipuji oleh Allah di surat Adz-Dzariyat ini, sedikit sekali di waktu malam ma yahja'un, mereka tidak tidur. Atau bisa juga diterjemahkan, sedikit sekali di waktu malam yang tidak mereka gunakan untuk tidur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Saya bacakan tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, kata Ibnu Katsir, ikhtalafal mufassiruna fi dhalika ala qawlain. Ada dua pendapat ahli tafsir dalam masalah ini. Perbedaan pendapat itu berangkat dari perbedaan mereka dalam memaknai kata ma yahja'un. Apa makna kata ma di sini? Pendapat pertama mengatakan ma di sini maknanya adalah ma nafiyah. Ma nafiyah berarti kita artikan dengan la, tidak. Kanu qalilan minal laili la yahja'un. Sedikit sekali di waktu malam mereka tidak tahajud. Nah, yang dimaksud adalah ada dua di situ. Pertama, sedikit sekali di waktu malam yang tidak mereka gunakan untuk tahajud. Artinya, ketika di malam hari, sebagaimana kata Ibnu Abbas, lam takun tabdi alaihim lailatun illa ya'khudhuna minha walau syai'a. Ketika mereka di waktu malam, jarang sekali mereka tinggalkan malam-malam itu kecuali mereka mengambil sebagian untuk tahajud. Jadi menurut pendapat yang pertama, manafiyah itu artinya para sahabat di masa silam ketika melewati waktu malam yang selama bertahun-tahun itu enggak pernah absen enggak tahajud. Meskipun hanya sebagian kecil saja. Sehingga setiap malam pasti mereka mengambil sebagian kesempatan untuk bermunajat kepada Allah. Sehingga ma di sini diartikan ma nafiyah. Kemudian ada juga yang mengartikan qalla lailatun ta'ti 'alaihim la yusalluna fiha lillahi. Jarang sekali berlalu waktu malam kepada mereka yang mereka tidak salat kepada Allah. Maksudnya ada banyak malam yang mereka lalui. Kadang ada 1-2 malam absen enggak tahajud. Tapi malam yang terakhir tahajud. Malam yang lain tahajud. Sehingga sedikit sekali bagian dari malam yang mereka tidak tahajud. Malam ini tahajud, malam besok tahajud, malam berikutnya tahajud, tahajud, tahajud, kadang bolos sekali. Besok tahajud, tahajud lagi, kadang bolos sekali. Sehingga yang bolos lebih sedikit dibandingkan yang tidak bolos. Sedikit sekali waktu malam yang tidak mereka gunakan untuk tahajud. Berarti mereka punya kebiasaan setiap malam tahajud kecuali beberapa kali. Ini tafsir yang kedua. Dipahami di sini? Dong, dong, bengong. Jadi ma pertama diartikan ma apa tadi? Nafiah. Artinya apa? Tidak. Mereka para sahabat sedikit sekali di waktu malam tidak tahajud. Ada dua makna. Pertama, para sahabat ketika pada waktu malam mereka mengambil sebagian waktu malam untuk tahajud. Sehingga mereka beristirahat di waktu malam dan jarang sekali mereka absen ketika itu. Mereka kadang tahajud di awal, kadang di pertengahan, kadang di akhir. Meskipun hanya mengambil sebagian. Atau makna yang kedua, mereka ini orang yang rajin tahajud setiap malam. Dan kalaupun bolos, paling hanya sekali dua kali. Ini makna kata ma jika kita artikan dengan ma nafiyah. Wal qawlu tsani, kemudian pendapat yang kedua, ma di sini adalah ma masdariyah. Kalau ma masdariyah berarti di situ perlu ditakdirkan. Takdirnya adalah kanu qalilan minal laili huju'uhum. Sedikit sekali mereka di waktu malam melakukan tidur. Dan ini pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari. Sehingga ayat ini menjelaskan kebiasaan orang soleh di waktu malam tidur mereka lebih sedikit dibandingkan tahajudnya. Dan pendapat kedua ini pendapat siapa? At-Tabari. Nah. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Saya tadi salah terjemah. Yahja'un di sini artinya tidur ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit sekali di waktu malam mereka tidak tidur. Itu maksudnya kata Ibnu Abbas. Mereka ketika malam mengambil sebagian sedikit yang mereka gunakan untuk tahajud, kadang di awal, kadang di tengah atau di akhir. Jarang sekali mereka tidak tahajud. Atau mana yang kedua, mereka rajin tahajud dan kalaupun tidak tahajud paling hanya 1-2 malam saja. Dan kalau kita pakai terjemahan atau pakai makna yang disampaikan oleh Ibnu Jarir, ma yahja'un artinya adalah ma masdariyah, sedikit sekali di waktu malam yang mereka gunakan untuk tidur. Artinya ketika malam lebih banyak tahajudnya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka istighfar. Yang ini menunjukkan bahasanya istighfar disyariatkan untuk banyak dilakukan di waktu sahur. Tayyib. Sehingga ayat ini dalil kehebatan orang-orang saleh yang dipuji oleh Allah. Mereka ketika selesai ibadah tidak ujub dengan ibadahnya. Bahkan mereka memohon ampun kepada Allah atas kekurangan dari ibadah yang mereka lakukan. Kemudian ada satu hadis yang luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir, bukan dalam sahih ya. Dan juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dan sanadnya jayyid sebagaimana penilaian Syekh Albani, berarti status hadis ini hasan. Kalau hadis yang sanadnya jayyid berarti statusnya hasan. Dari Utbah bin Abd, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna rajulan yujarru ala wajhihi min yaumi wulida ila yaumi yamutu haraman fi mardatillahi azza wajalla lahaqqarahu yaumal qiyamah." Ketika ada seorang yang dia sungkurkan wajahnya untuk mendapatkan ridha Allah, berarti dia tersungkur sujud. Ketika ada orang yang tersungkur sujud selama sejak dia dilahirkan sampai dia mati dalam kondisi tua, perhatikan matinya dalam kondisi tua, bukan mati muda. Jadi dia dilahirkan sampai dia mati dalam kondisi tua. Dia habiskan waktunya untuk banyak bersujud kepada Allah dalam rangka mengundang ridha Allah. Lahaqqarahu yaumal qiyam. Kelak di hari kiamat orang ini akan menganggap remeh amal itu. Subhanallah. Padahal orang ini menghabiskan usianya dari sejak dilahirkan, dan itu nggak mungkin karena bayi tidak bisa ibadah sampai dia tua, sampai dia mati. Matinya mati tua, bukan mati muda. Namun ketika di hari kiamat dia menganggap ibadahnya itu masih rendah. Karena ini bukti bahasanya seorang hamba ketika di hari kiamat, maka ta'zim dia kepada Allah semakin tinggi. Karena dia melihat ainul yakin, kenyataan yang sejatinya dengan matanya. Yang kalau sekarang baru hakul yakin, melihat berdasarkan keyakinan. Kalau besok ainul yakin, maka dia akan memberikan ta'zim kepada Allah yang lebih besar. Di saat itulah dia meremehkan ibadah yang sekian lama dia lakukan. Dia semakin takut kepada Allah dan seterusnya. Wa ala hadza, karena itu, fala yambaghi lil abdi ay yufariqa ta'ata rabbih aw yuqassira fi syukrihi. Tidak selayaknya bagi seorang hamba untuk tidak taat kepada Rabbnya atau tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Mustasyiran minhu amnan lima yara min ni'amillahi sabighati alaihi. Karena dia merasa aman. Karena dia sudah merasa aman dengan melihat banyak sekali nikmat Allah yang dia dapatkan. Wa muqaddiran annahu radin minhu bil yasiri min at-ta'ah. Dan dia menduga kalau Allah sudah ridha dengannya, Allah sudah cinta sama saya dengan ketaatan yang sedikit yang dia lakukan, allati yuwafihi min nafsihi, yang telah dia penuhi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasir. Apakah mereka merasa aman dari muslihat Allah? Dan tidak ada orang yang bisa merasa aman dari muslihat Allah kecuali orang-orang yang rugi. Kita walhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang aman, nyaman, selalu bahagia, selalu kenyang, ya. Selalu nyaman. Kita bisa makan sampai kenyang, tidur sampai nyenyak, ya. Bisa ketawa sepenuh mulut. Sehingga semua ini bisa menyebabkan muraqabatur abdi. Seorang hamba merasa bahasanya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hilang. Akhirnya muncul kayaknya maksiat saya sudah diampuni. Kayaknya amal saya sudah diterima. Dosa saya kayaknya sudah dianggap tidak ada. Dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala Dzunnun rahimahullah. Yang dimaksud adalah Dzunnun Al-Misri. Dzunnun Al-Misri rahimahullah pernah mengatakan, bukan Dzunnun Nabi Yunus, ya. Dzunnun Al-Misri. I'lamu anna alladhi ahajal haya'a minallah. Pahamilah bahasanya, yang memotivasi seseorang untuk merasa malu di hadapan Allah Azza wa Jal, ma'rifatuhum bi ihsanillahi ilaihim, adalah ketika seorang hamba mengetahui betapa banyak sekali ihsan Allah, kebaikan Allah kepada mereka. Wa ilmuhum bitadyi'i maftaradallahu alaihim min syukrihi. Dan dia mengakui betapa seringnya dia menyia-nyiakan apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka, min syukrihi, untuk bersyukur kepadanya. Allah kasih banyak nikmat. Minimal seharusnya kamu syukur di level 7. Tapi dia sering menyia-nyiakan kesempatan atau usaha syukur itu, sehingga dia kalau bersyukur paling baru di level 4, di level 3. Sehingga dia tidak sadar kalau sebenarnya dia banyak menyia-nyiakan kewajiban bersyukur. Yang sering muncul hanyalah enggak terima, mengumpat dan seterusnya. Walaisa li syukrihi nihaya. Padahal syukur itu tidak ada puncaknya. Karena setiap nikmat butuh syukur. Dan bahkan syukur itu adalah nikmat yang butuh disyukuri. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dalam bentuk harta, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka duit ini dengan ucapan alhamdulillah lebih berharga alhamdulillah. Duit ini habis ketika di dunia, alhamdulillah kekal di hari kiamat. Sehingga ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dunia, kok dia diam saja, enggak ada ucapan alhamdulillah, tidak ada bentuk rasa syukur kepada Allah, apa yang bisa dia dapatkan? Sementara semuanya habis ketika di dunia. Padahal syukur tidak ada puncaknya. Kama laisa li'adzamatihi nihaya, sebagaimana pengagungan Allah, bentuk pengagungan kepada Allah tidak ada ujungnya. Wallahu ta'ala ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.